حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وكما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون الحاضرون والحاضرات، para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, di mana Allah memilih kita sebagai seorang muslim yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk pula beriman kepadanya adanya hari akhirat. I'lamu rahimakumullah, ketahuilah, semoga Allah merahmati Anda semuanya, bahwasanya manusia nanti di hari kiamat, sebelum dia ditentukan masuk surga ataupun neraka, akan dimintai daripadanya 4 perkara untuk dipertanggungjawabkan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan di dalam hadis Abi Barzakh Al-Aslami radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, beliau menyatakan, la yazalu qadama abdin hatta yus'alu an arba. Senantiasa seorang nanti di padang mahsyar dalam keadaan takut, sehingga diminta darinya 4 perkara. An umrihi fima afnah, yang pertama tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Yang kedua, wa an ilmihi fima amilabi, ilmu agamanya sudah diamalkan atau belum. Pengetahuan dia tentang kewajiban-kewajiban sudah dipenuhi atau belum. Pengetahuan dia tentang hal-hal yang Allah haramkan sudah ditinggalkan atau belum. Naam. Yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, harta bendanya dari mana atau bagaimana dia mengusahakan sehingga bisa memilikinya, apakah dengan jalan yang halal atau yang haram. Kemudian setelah dia raih, fima anfaqah, kemanakah dia belanjakan, apakah di jalan yang Allah ridhai atau justru untuk hura-hura dan foya-foya, perkara tabdzir mubadzir atau perkara yang Allah haramkan yang Allah tidak meridhoinya. Dan yang keempat, wa an syababihi fima ablah, tentang masa mudanya maka dia habiskan untuk apa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini termasuk nanti yang akan ditanyakan adalah perkara harta benda. Bagaimana kita bisa meraihnya? Apakah dengan jalan yang halal atau yang haram? Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan dunia ini adalah sebagai ujian. Adanya keberuntungan adalah ujian. Adanya kerugian dari sisi materi dan dunia juga ujian. Sehingga Allah nyatakan kepada kita, mengingatkan kepada kita semua dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-35. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa lanabluwakum bi khairin bi syarrin bil khairi wasyarr wa ilaina turja'un. Setiap yang hidup pasti akan mengalami kematian. dan sungguh aku akan menguji kalian dengan adanya kebaikan-kebaikan dan adanya keburukan-keburukan, betul-betul sebagai ujian. Dan hanya kepada kamilah kalian dikembalikan. Allah tegaskan di sini, mengingatkan kita semua akan mati. Di mana kematian tadi dimintai diantaranya 4 pertanggungjawaban. Dan Allah jadikan kehidupan dunia adanya kebaikan dan keburukan, kemenangan dan kekalahan, keberuntungan dan kerugian, sehat dan sakit, semuanya ini betul-betul ujian. Dan hanya kepada Allah lah kalian dikembalikan. Sehingga berusahalah menjadi manusia yang terbaik, karena dunia ini adanya kehidupan dan kematian pun juga ujian. Allah nyatakan di dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua, Huwal alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan adanya kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Diterangkan oleh para ulama, di antaranya Al-Fudail ibn Iyad radhiyallahu anhu wa rahimahullah, beliau menyatakan orang yang paling baik amalannya adalah orang yang akhlasuhu wa aswabuhu, orang yang paling ikhlas di dalam beramal, dan orang yang paling sawab, paling benar amalannya. Orang yang paling ikhlas dan paling benar amalannya. Maka diterangkan oleh beliau, La yakunul amalu hatta yakuna khalisa. Tidaklah amalan akan dikatakan amalan yang soleh sehingga dia melakukannya dengan ikhlas. Wala yakunu khalisan hatta yakuna sawaba. Dan tidaklah orang tersebut dikatakan orang yang ikhlas sehingga amalannya benar. Amalan tata cara melakukannya adalah benar. Wala yakunu sawaba hatta yuwafiqa sunnata nabiyillah sallallahu alaihi wasallam au kama qala. Dan tidaklah akan dikatakan benar amalannya sehingga sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga jadilah mereka yang terbaik adalah yang terpenuhi padanya dua perkara. Keikhlasan niat di dalam beramal sebagai konsekuensi ucapan dia asyhadu an la ilaha illallah. Dan yang kedua, tidaklah dia beribadah kepada Allah melainkan sesuai dengan cara yang diajarkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai konsekuensi dari asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan adalah Nabi telah menjelaskan kepada kita segala perkara. Segala perkara yang bisa mendatangkan kebaikan kepada hamba-hamba Allah melainkan beliau telah menerangkannya. Dan tiadalah di sana suatu perkara sekecil apapun yang bisa merugikan hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Fil ajili awil ajil, baik dari masa yang akan datang atau yang sekarang, telah beliau peringatkan hamba Allah untuk menjauhi dan meninggalkannya. Sebagaimana diantaranya perkara yang Allah haramkan, perkara yang di sini merupakan sebab seorang mendapatkan harta, ada jalan yang halal, ada jalan yang haram. Di antara yang haram adalah perkara riba. Perkara riba, di mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menjelaskan perkara riba di dalam hadisnya yang banyak. Di antaranya beliau menerangkan perkara riba, yaitu dalam perkara yang khusus, perdagangan yang khusus, baik dengan cara tukar menukar ataupun dengan cara beli membeli. Maka di sini kita meneruskan tentang permasalahan asnaf ar-ribawiyah, barang-barang yang digolongkan sebagai barang-barang riba. Di mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menerangkan di dalam hadis yang banyak. Beliau menyatakan barang-barang yang di situ terdapat ataupun di sana dikenakan riba, di antaranya adalah az-zahab biz-zahab, emas. Yang kedua al-fiddah, perak. Yang ketiga al-bur, yaitu gandum. Yang keempat adalah at-tamr, kurma. Yang kelima sya'ir. Yang keenam adalah garam. Adalah garam. Barakallahu fikum. Dalam pertemuan yang telah lewat, kita telah memahami barang-barang ribawiyah. Kemudian dimunculkan permasalahan, apakah khusus enam barang ini saja atau juga mencakup yang lainnya. Maka diterangkan para ulama, terjadi perselisihan. Adapun jumhur ulama, mereka berpendapat hanya sekedar barang ini saja. Namun yang rajih, yang benar adalah berlaku pada barang-barang yang lainnya, kalau memang sama illahnya, sama alasan kenapa dijadikan barang riba. Maka untuk memudahkan kita memahaminya, kita kemarin membagi barang-barang ribawiyah ini menjadi berapa? Jadi berapa? Tiga, ya. Masih ingat, barakallahu fiik. Yang pertama adalah kelompok emas dan perak, ya. Masih sama pembagiannya. Yang kedua kelompok gandum, sa'ir, dan kurma. Dan yang ketiga kelompok milh, apa namanya? Garam. Maka dilihat dari alasan kenapa emas dan perak dijadikan barang ribawiyah, sehingga kita bisa mengkiaskan yang lainnya akan masuk barang-barang riba. Barakallahu fikum. Diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, maka kata beliau bahwasanya wassahihu anna riba yajri fi ghairil asnafis sittah, yang benar bahwasanya riba itu berlaku pada selain enam perkara ini. Wa annal illata binisbati lidzahabi wal fiddah, dan bahwasanya alasan yang diberlakukan kenapa emas dan perak menjadi barang ribawiyah adalah hiyal jinsu wassamaniyah, yaitu jenisnya emas ataupun perak dan juga samaniyah, memiliki nilai tukar. Sebagai alat tukar ada harganya. Ada harganya. Sehingga dari sini dikiaskan padanya, kalau begitu perhiasan yang jenisnya emas kena. Karena di sana terjadi perselisihan di kalangan para ulama, apakah perhiasan termasuk barang riba atau tidak? Yang rajih adalah ya, karena dia termasuk jenis emas, walaupun tidak dijadikan sebagai alat jual beli. Dan demikian pula uang dirham dan dinar yang berlaku di beberapa negeri di belahan bumi Afrika. Enam, maka di sana itu juga berlaku kalau ditukar. Ini juga harus senilai. Senilai. Enam, di sana termasuk barang-barang ribawiyah. Kemudian yang kedua, termasuk daripadanya berarti mata uang, karena ini merupakan alat tukar. Waraqah an-naqdiyah. Enam, sehingga di sini beliau menyatakan, sehingga masuk di sini al-awraqun naqdiyah al-ma'rufah, mata uang tunai yang dikenal oleh penduduk negeri masing-masing. Fa inna bimanzilati dzahabi wal fiddah, maka sesungguhnya dia kedudukannya seperti emas dan perak, yaitu sebagai alat tukar. Berarti kalau begitu, ini merupakan barang ribawiyah, barang-barang ribawi. Yang aturannya nanti. Yang kedua, alasan yang berlaku pada kelompok yang kedua, kelompok bur, gandum, tamar, kurma dan syair. Ini alasannya apa kenapa dijadikan barang-barang ribawiyah? Maka kata beliau, annal ilata hiyal kaili wal ittikhari ma'at-ta'am wa huwa ay yakuna qutan mudakhkhara. Qutan mudakhkhara binisbati lil burri wat tamri wasy'ir. Adapun pada kelompok yang kedua, barakallahu fikum, ilahnya adalah karena dia kail, memiliki timbangan kilo, ataupun juga ittikhar, bisa dilumbungkan, bisa disimpan, dan ta'am, bisa dimakan, bahkan merupakan kutul balad, makanan pokok. Alasannya tiga, makanan pokok. Yang pertama adalah bisa memiliki ditimbang kilo-kilo demikian, kemudian bisa dilumbungkan, bisa disimpan, dan juga bisa merupakan makanan pokok. Sehingga dengan demikian, kalau di sana ada makanan, makanan pokok bisa disimpan dan di kilo, maka masuk dalam jenis ini. Apa itu? Seperti beras. Apa itu? Sagu. Apa itu? Jagung dan sebagainya. Maka ini bisa masuk dalam jenis ini. Kalau memang menjadi makanan pokok, bisa disimpan dan bisa ditimbang. Namun kalau di sana ada makanan, namun bukan makanan pokok, bisa di kilo, taruhlah buah-buahan. Makanan? Ya. Bisa di kilo? Ya. Disimpan beberapa hari, berarti tidak bisa dilumbung. Kalau begitu tidak masuk jenis ini. Ya, barakallahu fikum. Ada yang lainnya merupakan makanan, bisa disimpan dan bisa dikilo, namun bukan makanan pokok. Seperti jajanan, ini makanan, bisa dikilo. Saya beli roti 10 kilo, 1 kintal dan sebagainya. Makanan pokok atau bukan? Bukan. Berarti tidak masuk jenis ini. Naam. Barakallahu fikum. Sehingga di sini adalah alasannya yang tiga ini. Terkumpul padanya tiga alasan. Bisa ditimbang, bisa dilumbung, dan merupakan makanan pokok. Maka dari itu, di sini dikiaskan padanya, yaitu arruz, beras. Beras. Bisa ditimbang, jelas. Bisa dilumbungkan, pasti. Merupakan makanan pokok? Iya. Sehingga di sini dikiaskan kepadanya. Nah, dan yang ketiga adalah milh, garam. Kenapa garam dimasukkan dalam asnaf ribawiyah? Maka beliau menyatakan, wa ammal milhu, adapun garam. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, innahu yasluhu bihil qut. Ini bahwasanya garam juga bisa dimasukkan jenis makanan pokok. Dari sisi bukan murni garam dimakan jadi kuat, kenyang, bukan. Namun dikatakan jenis makanan pokok, ai huwa tabi'un lahu, yaitu mengiringi. Coba kalau Anda makan nasi, sekedar nasi saja kayaknya, namun nasi sekedar dicampur garam sudah enak, lebih-lebih dicampur lauk yang di situ ada rasa garamnya, ya, maka di sini jadilah dia masuk dalam kebutuhan yang memang daruri, harus disertakan pada makanan pokok. Sehingga di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah alasan dijadikan barang ribawiyah. Sekarang hukumnya, hukum tukar menukar jenis-jenis ini. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berlaku tiga hukum. Yang pertama, idza tahadal jins, kalau memang jenisnya sama, maka untuk terlepas dari riba itu disyaratkan dua perkara. Untuk terlepas dari riba disyaratkan dua perkara. Yang pertama adalah sawaun bisawain, yadan biyadin. Yang pertama harus satu, sama timbangannya. Kalau emas gram berarti sama gramnya, emas dan perak. Kalau uang, saya punya uang 5.000 kertas ditukar dengan 1.000 kenceling, sama nilainya 5.000. Nah, ini demikian. Jadi kalau satu jenis uang rupiah dengan rupiah, maka harus sama. Kalau satu jenis harus sama, dan harus yadan biyadin, harus kontan, tidak boleh hutang, tidak boleh ditunda. Kalau berbeda, dia menukar emas dengan emas, apapun bentuknya kita tidak melihat. Nah, ternyata sama-sama 21 karat, timbangannya sebesar 1 gram. Namun harganya berbeda. Anting-anting dengan cincin berbeda. Kok ini minta tambahan uang, berarti namanya riba fadl. Namanya riba fadl, riba tambahan. Nah, kalau sebaliknya, sekarang dia itu sama, sudahlah, saya tukar cincin saya dengan anting-anting itu. Mana cincinnya? Cincinnya ada di rumah, yang penting anting-antingnya saya bawa dulu. Karena ini teman dekat, ya sudahlah, saya percaya, bawalah anting-antingnya. Terus cincinnya nanti gampang. Maka ini termasuk juga bentuk riba. Namanya riba nasi'ah. Riba nasi'ah. Nah, ini juga riba, namanya riba nasi'ah, yaitu adanya penundaan. Ini kalau jenisnya sama, emas dengan emas, perak dengan perak, uang rupiah dengan rupiah, gandum dengan gandum. Sama saja gandum Amerika atau gandum Irian Jaya atau gandum yang mana, harus sama. Nah, sekilo ya sekilo. Beras dengan beras, sama saja pandan wangi ataupun cisadane ataupun beras bagian. Kalau ditukar dengan timbangan maka harus sama. Harus sama. Ini bentuknya tukar menukar. Nah, berbeda pinjaman nanti ya. Sekarang tukar menukar. Barakallahu fikum. Difahami insyaallah? Difahami. Yang kedua, hukum yang kedua, yaitu idza ikhtalafal jins wattahadal illah, kalau berbeda jenisnya. Berbeda jenisnya emas dengan perak. Berbeda jenisnya emas dengan mata uang. Berbeda jenisnya. Namun ittahadal illah, ilahnya sama tadi yang tiga kelompok tadi. Alasannya sama, emas, perak, dan mata uang. Ilahnya apa? Ilahnya jins dan samaniyah, sebagai nilai tukar dan juga jenisnya. Maka di sini disyaratkan satu perkara saja, yadan biyadin, harus kontan, tidak boleh hutang. Adapun berbeda harga dan nilainya tidak mengapa. Seandainya seorang mengatakan, saya tukar cincin saya emas yang 1 gram ini dengan misalnya barakallahu fikum 20 gram daripada cincin perak. Nilainya sama misalnya, namun gramnya berbeda. Nah, oh ya, sama-sama 500 ribu nilainya sebagai misal. Sudahlah, saya ridho. Demikian. Ini disyaratkan harus kontan. Itu saja. Kalau sampai nanti ditunda nanti, maka dia terjatuh kepada riba an-nasi'ah. Riba an-nasi'ah. Demikian pula seorang datang, saya beli emas Anda, kok dengan dihutang, tukar ya. Lah ini tidak seyogianya demikian. Terjatuh pada riba an-nasi'ah. Nah, sehingga harus kontan. Harus kontan. Kenapa? Karena ilahnya satu, yaitu samania. Demikian pula dalam ilah yang lain, yaitu beras dengan gandum, beras dengan kurma. Maka di sini boleh berbeda kilonya, harganya boleh berbeda, namun disyaratkan harus kontan. Kalau tidak kontan terjatuh pada riba an-nasi'ah. Yang ketiga, hukum yang ketiga, idza ikhtalafal jinsu wa ikhtalafal illah, maka kalau berbeda jenisnya, sekarang berbeda jenisnya, jenisnya di sini emas dengan uang berbeda jenisnya, namun ilahnya masih sama. Nah, ilahnya masih sama. Ini tadi, maka tidak masuk yang ini. Kalau berbeda jenis, berbeda ilah, berarti tiga kelompok tadi sekarang mau menukar uang dengan beras, boleh dihutang apa tidak? Maka di sini fabi'u kaifa syi'tum, maka tidak berlaku yang seperti ini. Silakan dijual dengan cara apa saja. Apakah dihutang, apakah berbeda timbangannya, silakan. Nah, saya jual beras cisadane 1 kilo misalnya 8.000. Beras IR 9.500. Pandan wangi 10.000, maka boleh. Loh, kan harus sama, tidak harus sama. Namun dengan uang, kontan ataupun dihutang, tidak mengapa, tidak terjatuh kepada riba. Nah, difahami? Oh, begitu mudah berarti ya. Nah, sekarang difahami. Jadi tiga klasifikasi tadi, ini bagus nulisnya, biar jenengan mudah menghafalkannya. Kalau tidak nanti enggak kebayang-bayang terus, sudah belajar lupa lagi. Sehingga dengan dikotak tadi jadi mudah. Jadi hukumnya tiga, kita ulangi. Kalau sama jenisnya, emas ditukar emas, perak ditukar perak, uang rupiah ditukar uang rupiah, ataupun juga dolar ditukar dolar. Nah, ini harus, atau beras dengan beras juga, apapun jenisnya. Nah, ini apapun varietasnya maksudnya, demikian. Ini harus disyaratkan dua supaya tidak keluar dari supaya keluar dari riba, tidak terkena riba. Harus sama timbangannya dan harus kontan. Ini dua syaratnya. Kalau jatuh pada salah satunya, berarti masuk ke dalam riba. Bisa jadi riba fadl atau riba nasi'ah. Yang kedua, kalau berbeda jenisnya, namun nasi dalam kotakan yang sama tadi, ilahnya sama. Uang rupiah dengan dolar, berbeda ilahnya. Namun ilahnya sama, uang jenisnya beda. Ini rupiah, ini dolar, ya. Ini rupiah, ini ringgit. Ini rupiah, ini real, dan seterusnya. Uang dengan emas, emas dengan perak, dan seterusnya. Satu ilah. Gandum dengan beras, berbeda jenis satu ilah. Gandum dengan tamar, kurma. Syair dengan beras, berbeda jenisnya, ilahnya sama. Disyaratkan satu, yaitu harus kontan. Jadi hati-hati kalau nukar uang. Nukar uang apa? Real. Ini saya memiliki uang misalnya 100 real. Ditukar sekarang berapa? Oh, jadi 100 real kali 4 misalnya 3.000. Oh, berarti 3 berapa? 300 ribu. Iya. Namun ini adanya cuma baru 295, yang 5 ribu nanti ya. Nah ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Berarti nunggu nanti nukarnya. Genepkan dulu 300 baru sudah. Supaya terlepas dari riba. Supaya terlepas dari riba. Nah, ini demikian. Yang kedua, yang ketiga, ini dipahami insya Allah ya. Yang ketiga ini sekedar mengulas. Kalau jenis dan ilahnya berbeda. Jenisnya sudah berbeda. Emas dengan beras, uang dengan gandum, misalnya demikian, atau dengan garam. Ilahnya berbeda. Alasannya berbeda sudah. Kalau ini samaniyah, ini adalah makanan pokok. Bisa ditimbang dan bisa disimpan. Berbeda. Kalau begitu, bagaimana yang seperti ini? Fabi'u kaifa syi'tum, maka jual belilah dengan cara apa yang kau inginkan. Boleh kontan, boleh dihutang, boleh berbeda nilainya, boleh naik dan turun. Nah, sehingga demikian. Sehingga jangan dibayangkan, oh, Anda jual beras sama saya harus kontan, ini enggak boleh dihutang. Boleh. Boleh dihutang, ya. Ini demikian. Jadi dengan demikian barakallahu fikum, di sini seandainya seorang mengatakan anu nempur beras ya. Nempur beras qadarullah memang lagi belum ada rezeki. Saya hutang dulu ya. Ya silahkan. Nah, hutang, dia hutang. Maka di sini boleh dibayar kapanpun juga sesuai dengan kesepakatan. Nah, tidak terjatuh kepada riba. Oh, alhamdulillah selamat kalau begitu ya. Saya sebagai bakul beras selamat alhamdulillah selama ini. Nah, ini. Ini barakallahu fikum. Ini selesai dari riba fadl dan riba an-nasi'ah. Riba fadl dan riba an-nasi'ah. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka di sana ada jenis riba yang ketiga, yaitu riba qard. Riba dalam sisi hutang piutang. Lah ini pembahasannya sangat luas. Sangat luas. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menggambarkan yang namanya riba. Beliau menerangkan dalam hadis Al-Barra ibn Azib radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Tabrani di dalam Al-Awsat jilid yang pertama halaman 143. Nomor hadis yang pertama dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam As-Shahihah di nomor hadis 1871. Hadis ini Rasulullah mengatakan ar-riba isnani wa sab'una baban. Riba itu ada 72 pintu. Wah, banyak sekali ya. Riba ada 72 pintu. Pintu-pintu riba ada 72. Adnaha mislu ityanir rajuli ummahu. Yang paling ringan dosanya, nilainya itu seperti orang yang dia itu menzinai ibunya. Na'udzubillah min dzalik. Ini riba ada 72 pintu. Yang tidak mungkin kita bahas dalam pertemuan ini secara terperinci. Namun kita menyinggung sedikit tentang praktek-praktek ribawi dari sisi qard. Di antaranya riba yang jelas, yaitu riba rentenir. Bahasa Jawanya ngerolasi. Jelas ya? Jelas ngerolasi. Pinjam 10 ribu kembalinya 12 ribu. Baik dengan kontan ataupun juga dengan cicilan. Pokoknya hasilnya 12 ribu, maka itu namanya riba. Jelas. Yang kedua, riba yang terselubung. Ya, ini paling banyak macamnya. Di antaranya adalah bai'ul ainah. Berjual beli dengan cara ainah. Yaitu ainah bahasa Arab. Ini terselubung. Gambarannya, seorang ingin hutang kepada si A. Kalau si A mengatakan, ya saya hutangi engkau 1 juta, kembalinya 1.200.000, riba atau bukan? Riba. Namun dalam rangka untuk menipu, memuslihati supaya tidak yaitu jelas-jelas riba, maka diselubungkan. Kalau begitu begini saja, saya sekarang punya HP, kau beli saja HP-ku, dihutang harganya 1.200.000. Ya sudah saya beli. HP-mu tak beli 1.200.000 hutang ya. Berapa? 3 kali cicil. 3 bulan. 400. Ya. Kan hutang ya. Sekarang saya jual lagi HP ini kepada Anda. Yang pertama siat tadi, harganya 1 juta kontan. Dapat 1 juta enggak? Dapat 1 juta. Kontan. Oh, ini riba atau bukan kira-kira? Ini jual beli kata mereka. Ini riba terselubung. Riba terselubung. Yang disebut dalam hadis ini sebagai bai'ul ainah. Baik ainah. Seorang membeli tadi. Dia membeli dengan cara tempo harga yang lebih mahal, dia jual kembali kepada si pemilik awal dengan harga yang lebih murah dengan cara kontan. Dia tidak menginginkan HP-nya, inginnya uang 1 juta. Terselubung apa tidak? Terselubung. Maka ini disebut praktek ainah. Dan praktek-praktek riba seperti ini banyak. Termasuk diantaranya bentuk yang cabang daripada ini adalah as-sulasiyat. As-sulasiyat yang dikenal oleh para ulama, sulasiyat sistem seperti adanya pihak ketiga. Pihak ketiga yang bekerja sama dengan pemilik barang, yang dia akan menghutangi dan seterusnya. Namun di sana sangat-sangat samar, sangat-sangat samar. Sehingga di sini, barakallahu fikum, kita nasihatkan kepada diri kami pribadi dan muslimin seluruhnya untuk banyak-banyak mempelajari kitab-kitab ulama, supaya kita bisa terselamatkan dari praktek-praktek riba. Maka di sini bai'ainah semacam itu, inilah yang bisa menyebabkan terpuruknya kaum muslimin. Walaupun muslimin itu banyak, namun menjadi terpuruk dengan sebab mereka melakukan praktek-praktek riba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza tabaya'tum bil'ainah," kalau engkau telah berjual beli dengan cara ainah, satu praktek daripada praktek-praktek riba. Wattaba'tum adnabal baqar, dan engkau tersibukan dengan namanya usaha peternakan. Waraditum bizar'i, dan engkau ridho dengan pertanian, sibuk dari ibadah kepada Allah. Wataraktumul jihada, dan engkau meninggalkan jihad, mempelajari ilmu agama, mengamalkan, mendakwahkan dan sabar di atasnya. Maka salatallahu alaikum dhullah, Allah akan menimpakan kepada kalian yaitu kehinaan sehingga kalian mau kembali kepada agama kalian. Ini mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menyelamatkan kita dari praktek-praktek riba, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kefahaman kepada kita ilmu agama sehingga bisa diselamatkan dari berbagai hal yang Allah haramkan. Amin. Mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruan, mudah-mudahan bermanfaat. Shallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.